Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا ألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا يا ربنا من الظلمات إلى النور اجعلنا يا ربنا من المتحابين فيك ومن المتزاورين فيك ومن المتجالسين فيك ومن المتباذلين فيك أخسرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para perindu-perindu kemuliaan, semoga Allah seperti telah mengumpulkan kita saat ini, semoga Allah kelak mengumpulkan kita di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga ini benar-benar perkumpulan yang diridhai oleh Allah, seperti Allah telah mempertemukan jasad kita saat ini, semoga Allah mempertemukan hati kita dalam cinta karena Allah. Seperti Allah telah mempertemukan kita dalam acara ini, para pendengar, para pemirsa. Semoga seperti Allah telah mempertemukan kita di acara ini, Allah kelak mempertemukan kita di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ini adalah majlis rutin setiap bulan, dan jika ada kesempatan nanti akan ditambah lagi dengan Ustaz Muhammad. Tadi sudah memulai dalam mukaddimah majlis ini, dan ketahuilah bahwa begitu pentingnya namanya majlis. Urusan faham nomor nanti, akan tapi datanglah ke tempat seperti ini terlebih dahulu. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Imam Bazzar meriwayatkan satu hadis yang panjang. Hadis ini, inna lillahi malaikatan sayyaratan, Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang kerjaannya mondar-mandir. Yaltamisuna hilaqal dzikri aw hilaqal ilmi, yang kerjaannya malaikat itu mencari majlis zikir dan majlis ilmu seperti ini. Dan setelah malaikat itu menemukan majlis seperti ini, malaikat ini memberitahu kepada malaikat-malaikat yang lainnya. Dan setelah para malaikat-malaikat pada tahu, mereka serempak memohon dan berdoa kepada Allah, yang isi permohonan itu adalah, ya Allah, berikan rahmatmu dan pengampunanmu kepada yang mengikuti acara ini. Karena yang memohon adalah malaikat yang tidak pernah dosa. Spontan dikabul oleh Allah dengan sumpah, mi'izzati wa jalali, demi keagungan dan kemuliaanku, aku telah memberikan pengampunan dan aku telah memberikan rahmat kepada yang hadir. Kemudian malaikat ini bertanya, ada satu orang ya Allah, dia adalah banyak kesalahan, tidak biasa-biasa menghadiri tempat seperti itu, akan tapi dia itu hanya penasaran, ini kok ada ramai orang pada ngumpul-ngumpul, ada apa ini? Ikutlah orang ini bersama rombongan orang yang menuntut ilmu. Bagaimana dengan satu orang ini? Dijawab oleh Allah bi'izzati wa jalali, dengan sumpah bi'izzati wa jalali, dengan keagungan dan kemuliaanku, aku pun telah mengampuni orang tersebut dan memberikan rahmat kepadanya, karena dia telah duduk dengan, istilah bahasa, istilahnya ada man la yashqa bihim jalisuhum, duduk dengan orang yang beruntung. Artinya, perkumpulan ini perkumpulan orang yang tidak merugi. Perkumpulan ini adalah perkumpulan orang yang beruntung. Bukan karena saya, bukan, akan tetapi karena kita semua ini telah membuat perkumpulan yang di situ ada pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang tidur pun dapat. Tapi jangan tidur setelah ini. Maka dari itu, majelis kami tidak pernah kami jauhkan anak-anak kecil dari majelis ini. Anak kecil adik-adiknya, anak-anakku semua ini, biarpun tidur tidak ada masalah, anak kecil. Makanya tidak ada alasan kalau dengan majelis kami, tidak ada alasan, aduh saya tidak bisa hadir majelis karena saya punya anak di rumah. Bawa anakmu, tidak ada alasan lagi besok ya. Anak bawa, anak kecil, mungkin ada anak kecil rame, nangis, tidak ada masalah anak kecil. Akan tapi ketahuilah, anak ini akan mendapatkan keberkahan dan akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan, hadirkan, jangan anak jadi penghalang. Ada sebagian dari kita enggak bisa mengaji, kenapa? Karena di rumah ada anak kecil. Terus bagaimana? Bukankah anak adalah nikmat? Jangan jadi penghalang engkau menuju majelis ilmu. Hadirkan, bahkan hadirkan anakmu ke majelis ilmu, maka itu adalah awal pendidikan. Rohnya mendengar, dia tidur, dia main, dia ketawa, dia lompat sana lompat sini, anak kecil, tapi rohnya ikut mendengar karena dia dalam lingkungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Urusan paham, urusan nanti. Yang penting datang dulu dengan niat yang benar. Urusan paham, urusan nanti. Biarpun ibaratnya ada orang buta dan tuli di sini. Tuli enggak bisa dengar, buta enggak bisa melihat isyarat. Akan tapi kalau datang ke tempat semacam ini, dia akan dapatkan kemuliaan, akan diberi oleh Allah rahmat. Kesejukan akan diberikan oleh Allah. Dan dengan ketulusan kita lihat, ilmu tidak hanya didapat dari lidahnya seorang guru, karena ketulusan Anda di dalam menuntut ilmu dan ketawaduan Anda, maka Allah akan berikan ilmu secara langsung. Namanya ilmu ladduni, yaitu ilmu ketentraman. Tiba-tiba tenang hatinya, iman semakin kuat, ibadah semakin rajin, semakin takut kepada kemaksiatan, buah daripada perkumpulan mulia seperti ini. Maka berjanjilah, dan tolong diingat tanggalnya. Yang sudah bisa hadir tahun ini, hari ini, bulan depan harus hadir. Amin. Minta menjadi ahli istiqomah, hadiri majelis mulia ini. Kemudian ada satu kunci untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Ini adalah majelis ilmu seperti itu. Ini Rasulullah menyebut suatu saat dengan sebutan taman surga. Kalau sudah taman surga, ini adalah ahli surga yang bisa memasuki taman surga. Baik. Kemudian singkat, karena akan perbanyak tanya jawab nanti ini. Perkenalannya sudah sebulan yang lalu, dua bulan yang lalu. Ada kunci untuk mendapatkan ilmu yang manfaat dan memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu adalah menata hati, ketawaduan. Tawadu itu penting, menata hati. Kalau orang hatinya sombong, dia tidak bisa belajar, biarpun yang ngajar adalah Rasulullah. Biarpun cerdasnya kayak apa, kalau hatinya sombong, dia tidak mendapatkan ilmu. Nabi sudah bersabda, bernabi bersabda, al-kibru batarul haq, kesombonganlah yang membatasi, yang menghalangi kita dari menerima kebenaran. Dengan kesombongan, orang tidak bisa menerima kebenaran. Dan sombong itu sebabnya macam-macam, karena ibadah pun bisa jadi sombong. Awas, waspada, kesombongan. Orang ahli maksiat ada, akan tapi selagi dia tidak sombong, pada akhirnya mudah untuk bertobat. Sombong. Maka jangan sampai kita pandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Hei hamba yang telah Allah mudahkan untuk menghadiri majelis ini, mungkin setelah ini Anda keluar akan melihat di pinggir-pinggir jalan sana, di luar sana, orang yang mungkin dengan bermacam-macam perilaku. Awas, jangan pandang mereka dengan pandangan merendahkan. Jangan sampai kebaikan yang selama ini sudah Anda lakukan menjadi sebab diri Anda sombong, lalu memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Anda gagal menuntut ilmu. Anda gagal mencari kemuliaan. Contoh yang paling dahsyat adalah iblis. Iblis adalah bukan dari golongan malaikat. Iblis bukan dari golongan malaikat. Iblis ya iblis, akan tapi begitu hebatnya ibadahnya iblis pada saat itu, sehingga di bumi tidak ada sejengkal tanah yang diciptakan oleh Allah kecuali iblis pernah sujud. Dan di semua planet-planet, semua ciptaan Allah sudah dijelajah oleh iblis, digunakan untuk beribadah. Karena hebatnya ibadahnya iblis, maka oleh Allah diangkat iblis bersama rombongan para malaikat. Jadi iblis bukan dari golongan malaikat, karena ibadahnya iblis yang dahsyat hebat, maka iblis diangkat bersama rombongan para malaikat. Sehingga di saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, setelah selesai menciptakan Nabi Adam, Allah memerintah malaikat di dalamnya. Ada iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara. Saat kami perintahkan, saat aku perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, sujudnya bukan sujud ibadah, sujud penghormatan. Ini perintah dari Allah. Di saat aku perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, semua malaikat pada sujud kecuali iblis. Aba wastakbara, enggan, tidak mau sujud, dan dia sombong. Sombong karena apa dia? Karena dia merasa sudah jadi ahli ibadah. Oh, karena dia berpikir, dia cerdas iblis ini. Mikir dia, saya ini sudah ibadah puluhan ribu tahun, kok disuruh sujud sama Adam yang baru diciptakan oleh Allah, belum punya prestasi, belum punya pekerjaan, baru diciptakan satu sujud saja belum punya ini si Adam, kok saya suruh sujud sama Adam? Sorry deh, enggak mau dia. Aba wastakbara, terkutuklah iblis karena kesombongannya. Lihat, sombong, sombong bisa karena ibadah kita, karena kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan menjadikan kita sombong. Orang sombong tidak akan bisa benar biarpun belajarnya dengan Rasulullah, belajar dengan Nabi Muhammad. Nabi menyampaikan petuah-petuah, menyampaikan wahyu, ada diduduk di tempat itu dan dia bisa menghafal. Bahkan omongan Nabi dihafal semua, ayat Quran yang turun dihafal semuanya. Tapi dalam hatinya ada kesombongan dengan Rasulullah, maka muncullah seorang alim besar pada zaman itu, yaitu Al-Allamah Dr. Abu Jahal. Abu Jahal itu alim loh ya, jangan dianggap bodoh dia. Abu Jahal itu tidak ada firman Allah yang turun kecuali dia bisa menghafal. Hafal Quran ibaratnya begitu. Tidak ada hadis Nabi yang pernah diucapkan Nabi kecuali Abu Jahal bisa mengingatnya. Bahkan kalau Abu Jahal pergi ke tempat yang jauh, Abu Jahal pasti menyuruh orang agar mencatat Muhammad ngomong apa. Tapi tujuannya adalah bukan mencari kebenaran, karena kesombongan di dalam hatinya, mencari-cari kesalahan Nabi Muhammad. Dan begitulah kerjaannya orang sombong. Lihat, belajar sama seorang guru pun ngoreksi gurunya, kurang ajar, Nabi Muhammad dikoreksi. Maka hasilnya Abu Jahal. Maka kita pun juga demikian. Kalau kita biarpun belajar dengan wali kutub, biarpun belajar dengan Nabi Muhammad, kalau hati kita sombong, kita tidak akan mendapatkan ilmu. Tapi ketahuilah, dengan ketawaduan di hati kita, yang bisa jadi guru, bisa saja pembantu di rumah kita, ternyata bisa memberikan hikmah. Orang yang kita temui di pinggir jalan bisa menjadi guru kita, apalagi guru yang mengajar di hadapan kita. Kalau orang hatinya tawadhu, artinya dia telah menyiapkan dirinya untuk mendapatkan banyak ilmu. Sombong akan merusak. Sombong karena ilmu, sombong karena kekayaan, sombong karena pangkat. Lihat, dikumpulkan antara pangkat dan kekayaan, males ngaji. Ngajinya orang kecil. Karena pangkatnya tinggi, punya gelar, tak tahu pangkatnya apa misalnya. Seorang raja kek, atau... Kalau sudah dikuasai kesombongan, malu mengajar, belajar. Tidak dapat ilmu, bahkan jika belajar pun lihat, dia tidak akan bisa mendapatkan ilmu, karena apa? Dia dikuasai dengan kesombongan. Di samping kesombongan itu menjadikan kita susah mendapatkan ilmu, dan tidak akan mendapatkan ilmu yang sesungguhnya. Kalaupun dapat ilmu, ilmu yang menjadikan dia sombong, semakin sombong. Ilmunya orang yang hatinya tidak tertata, ilmu bukan menjadikan dia semakin khusyuk kepada Allah, tapi ilmunya menjadikan dia semakin sombong. Baik, kemudian Kesombongan juga menjadi sebab dicabut hidayah kita. Pertama, menjadikan sebab kita tidak mendapatkan ilmu. Yang kedua, kesombongan menjadi sebab dicabut hidayahnya seorang hamba. Mungkin pernah kami ceritakan di majelis ini pada tahun yang lalu, yang lupa-lupa, yang tidak lupa, kalau tidak salah. Kisah yang pernah kami hadirkan. Seorang ahli ibadah yang di atas bukit. Cerita seorang ahli ibadah yang berada di atas bukit. Kata Nabi yang bercerita, ada seorang abid Bani Israel dan majin Bani Israel. Ada orang ahli ibadah di atas bukit dan ada preman. Ini adalah cerita yang paling saya senangi untuk preman. Hai preman, dengar cerita ini. Preman yang di pinggir-pinggir sana dengar cerita ini. Cerita indah buat Anda. Ada preman pasar, ada ahli ibadah di atas bukit. Preman yang di atas pasar, dia preman yang di tengah pasar dan ahli ibadah di atas bukit. Perbedaan yang luar biasa jauh, karena ahli ibadah siangnya puasa, malam harinya sholat, siang puasa, malam hari sholat. Adapun si preman ini tidak sholat, ganggu orang, macam-macam pokoknya. Segala kemaksiatan dilakukan oleh sang preman pasar. Allah menghendaki keduanya berjumpa. Turunlah sang ahli ibadah dari atas bukit karena kehabisan bekal, harus belanja di pasar sana. Turunlah. Kemudian sang preman ini, biarpun preman, kok tiba-tiba tergerak hatinya pengen ketemu sang kiai. Enggak tahu ini ada angin apa ini. Tiba-tiba pokoknya saya pengen ketemu kiai, saya pengen minta doa, mau datang ke kiai. Naiklah sang preman ke atas bukit. Sang ahli ibadah turun dari atas bukit. Bertemulah keduanya di tengah jalan setapak. Jalannya bukan jalan aspal besar seperti ini. Zaman dulu adanya jalan setapak. Dan kalau orang tahu jalan setapak adalah, jika berpapasan harus ada yang mengalah. Jika tidak ada yang mengalah, pasti akan tabrakan. Sang preman melihat sang ahli ibadah di hadapannya, kaget. Yang ada di dalam hatinya adalah kekaguman, hormat, kaget. Kok ada di sini sang kiai? Tanpa ia sadari, tiba-tiba ia duduk, terduduk di tengah jalan setapak. Sambil meminggir, minggir dia. Sembari memberikan isyarat dengan tangannya yang artinya silakan sang ustaz, silakan ahli ibadah, silakan sang kiai. Sang kiai yang ahli ibadah tadi melihat si preman, karena preman ini masyhur, dia tahu si preman, si busuk ini mau kemana nih. Memandang sang preman dengan pandangan merendahkan, pandangan pici. Apalagi di saat sang preman mempersilakan dengan tangannya, wah lebih semakin GR, gede kepala ini. Wah iya, tentu dong, saya harus dihormati begitu. Dilompatilah sang preman tanpa ia menegur dan menyapanya. Tanpa bertanya, hendak kemana engkau. Tanpa mengucapkan salam, assalamualaikum. Dengan kesombongannya lah sang ahli ibadah melompati sang preman. Apa yang terjadi setelah itu, kata Nabi, lihat. Orang yang katanya ahli ibadah, diberi oleh Allah kemudahan beribadah, akan tapi di hatinya merendahkan orang lain. Ternyata saat itu juga dicabut hidayahnya oleh Allah. Masya Allah, katanya ahli ibadah. Tapi begitu sebaliknya, kami perdengarkan kepada preman dan siapapun yang mendengar suara ini yang ada di luar sana. Sejahat apapun orang itu, sejelek apapun orang itu, kalau masih hormat dengan syiar kemuliaan, melihat masjid masih ada hormat, syiar agama hormat, ulama hormat. Kalau masih ada penghormatan kepada seperti itu, ada ketawaduan di dalam hatinya, tunggu saja. Suatu ketika dia akan kelihatan sujud di masjid. Suatu ketika dia akan berkumpul dengan orang-orang mulia. Kenapa? Hatinya yang tidak sombong. Maka dari itu, yang sudah dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul seperti ini, tinggal ditata hati kita, tanda ketulusan kita dalam menuntut ilmu di sini adalah pertama syukuri nikmat. Anda bisa menghadiri tempat ini, Anda harus bersyukur karena Anda telah dipilih oleh Allah di antara orang-orang yang lalai, di antara orang-orang yang lupa. Anda dibawa oleh Allah bisa menghadiri tempat yang semacam ini. Semoga panjang umur semuanya. Kalau seandainya kita mati bareng saat ini, mati dalam keadaan mulia. Hanya pindah suasana saja, suasana dunia menuju al-barzah, kumpul lagi di barzah. Kalau seandainya kita bareng mati seperti ini, semuanya doanya panjang umur lagi. Baru nanem, baru buka toko ya gitu ya, dunia. Baik, panjang umur semuanya. Ini kemuliaan. Jadi syukuri keberadaan Anda di tempat semacam ini. Baik. Setelah Anda bisa mensyukuri nikmat ini, untuk menguji ketulusan Anda adalah lihat orang yang ada di kiri kanan Anda. Anda nanti akan keluar melihat orang yang belum ngaji. Apa yang ada di hati Anda? Tanda ketulusan Anda adalah di saat Anda melihat orang lain yang belum bisa melakukan kebaikan seperti yang Anda lakukan, hati Anda prihatin, terenyuh. Apalagi di saat lihat kita mungkin di perempatan sana, gardu sana ada yang mabuk, bagaimana hatimu di saat melihat mereka? Jika ternyata kita melihat mereka biasa-biasa saja, enggak tersentuh hati kita, khawatir Anda menuntut ilmu bukan karena Allah. Akan tapi tanda ketulusan kita adalah di saat kita melihat orang-orang seperti itu, hati kita hidup. Ya Allah, orang itu kok melakukan kemungkaran? Menengadahkan tangan, ya Allah ampuni dia, ya Allah berikan hidayah kepadanya, ya Allah. Itulah hati Rasulullah. Matanya mata Nabi, mata kasih, hatinya penuh kasih, tidak melihat orang melakukan kemaksiatan kecuali rindu agar dia meninggalkan kemaksiatan. Dan begitu juga kalau Anda sudah serius dengan Allah di saat seperti ini, Anda tidak akan membiarkan atau Anda tidak akan rela jika melihat saudara-saudari kita melakukan kehinaan di luar sana. Maka pandang mereka dengan kasih sayang, tanda ketulusan Anda dalam menuntut ilmu. Jangan pandang mereka dengan pandangan merendahkan. Itu tanda cinta karena Allah. Kalau kita belum punya mata kasih, belum punya pandangan yang menyayangi kepada sesama, diduga kita belum punya iman yang sesungguhnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah satu dari kalian kecuali mencintai saudaranya seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Kita sering sombong dengan kebaikan yang kita lakukan. Mungkin ada di antara kita yang lagi berjalan mungkin di alun-alun atau di stasiun atau di terminal, melihat wanita-wanita yang pakai baju setengah badan kemudian melambaikan tangan. Dia tahu, dia adalah, kita tahu kalau dia adalah wanita yang menjual dirinya. Coba kemudian waktu itu kita lagi pulang pengajian, mungkin kita menangis di majelis mendengar doa dan sebagainya. Kemudian bagaimana di saat kita melihat orang seperti itu, wanita yang melambaikan tangan, yang menjual dirinya? Apa yang ada di hati kita saat itu? Mungkin kita melihat tuh kasihan, kasihan, kasihan. Siapa di antara kita yang di saat melihat wanita seperti itu kemudian menitikkan air mata lalu menengadahkan tangan dan memohon, ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad teruji dengan kehinaan, ampuni dia ya Allah dan angkat derajatnya ya Allah, bimbing ke tempat yang mulia. Siapa di antara kita yang melihat orang seperti itu lalu menengadahkan tangan, lalu terenyuh hatinya, lalu memohon ampun kepada Allah, mendoakan mereka? Atau kita tergolong orang yang sombong lalu berkata, "Ih, kasihan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullahnya orang kurang ajar ini. Merendahkan orang lain." Inilah yang harus dihadirkan, itulah pendidikan dari Nabi. Jangan merendahkan orang di luar sana, bisa saja dibalik, kita di sana, dia di sini. Ini yang perlu menata hati di saat memandang siapapun yang ada di kiri kanan kita. Kita sering merendahkan orang lain seolah-olah kita yang bisa, seolah nasib kita adalah kita sudah pasti ahli surga. Kita berusaha. Dan jangan merendahkan siapapun. Akan tapi pandang mereka dengan mata kasih sayang dan cinta. Kita lanjutkan pandangan mata kasih sayang dan cinta. Kalau Anda benar-benar mensyukuri saat ini keberadaan Anda di sini, Anda pulang akan berbeda. Bulan depan tidak boleh ada yang tertinggal. Karena Anda menganggap ini sebuah kemuliaan, tentu anak Anda ada berapa dan hari ini berapa yang datang ke sini, Anda tidak akan meninggalkan satupun dari anak dan kerabat Anda karena Anda meyakini kemuliaan. Kalau masih banyak yang Anda tinggal, jangan-jangan Anda belum yakin dan belum percaya kalau tempat ini adalah tempat mulia. Usahakan mereka untuk bisa menghadiri. Bukan setiap hari harus ada saat-saat seperti itu. Sampai mereka merasakan indahnya majelis, nikmatnya majelis, akan terbimbing dalam kemuliaan nanti. Inilah yang perlu kami hadirkan saat ini singkat, insyaallah selesai. Ini akan tanya jawab. Intinya kami akan kukuhkan, syukuri keberadaan kita di tempat ini dan tata hati agar kita tidak sombong. Kami sering sampaikan di majelis-majelis yang selama ini yang pernah kami isi, kemudian kok tiba-tiba saya mengirim pengganti. Termasuk dari anak-anak kami atau ustadz-ustadz yang kita kirim. Di saat yang mengisi pengajian kami ini pengganti kami, itu pahalanya lebih gede, Bu, Pak. Iya, pahalanya lebih besar. Kenapa? Ada setan hawa nafsu, muridnya, penggantinya, malas. Nah, ini ada setannya ini. Lah kalau Ibu nuruti setan, Ibu pulang enggak dapat apa-apa. Tapi justru ini yang menggantikan Buya, saya harus serius karena pahalanya lebih gede. Nah, itu. Maka majelis ini nanti akan saya kontrol, ada CCTV, saya lihat nih, ini bulan depan lebih banyak atau lebih sedikit. Kalau kurang ini berarti kupingnya enggak dengar hari ini. Waduh, ini pengikat ini, diikat dulu. Orang kalau mau baru diikat enggak akan lepas, bareng-bareng masuk surga nanti. Insyaallah. Majelis rutinan ini, kemudian nanti akan bersama ini juga akan diinformasikan, dan semuanya punya tugas. Tanda kecintaan Anda kepada kemuliaan, semuanya punya tugas untuk bisa menghafal gelombang radio 107,5. Kalau tidak hafal, keluar Ibu, pulang, tidak usah ngaji. Bapak-bapak harus hafal 107,5 radioku. Kemudian setelah pulang ini, berjanjilah untuk beritahu minimal 10 orang. 10 orang dakwah kita harus mulai. Setiap satu orang memberitahu 10 orang. Allah. Ini dakwah, cari pahala itu gampang. Sama kita ngomong yang jelek pun bisa nyampe kemana-mana, dosa kemana-mana. Kenapa kebaikan tidak kita buat? Saya mewajibkan, kalau perlu saya berjanji. Karena saya dakwah, saya tidak bisa ceramah, saya bukan ustadz, maka saya berjanji bahwa setiap hari aku akan berikan informasi kepada kawanku atau orang, 5 orang deh untuk bisa mendengarkan radioku. Kalau ngaji sebulan sekali itu kering hati sudah. Ngaji sebulan sekali, kata Imam Ghazali, 3 hari itu hati tidak disirami itu kering seperti bunga, tidak disiram 3 hari kering, apalagi sebulan sekali. Maka antara sebulan, bulan pertama dan kedua, ada sela-selanya, ikuti stasiun radioku. Di situ ada nanti, kalau Ustaz Muhammad datang ke sini sebulan sekali, di stasiun radio bisa 3 kali seminggu, 4 kali seminggu. Dan kami pun juga sering di situ. Cuman Buya Yahya suaranya lebih gede daripada orangnya. Baru ngomong gitu ya. Oh, suaranya kalau di radio lebih serem daripada orangnya. Gitu. Nah. Baik, semoga majelis ini majelis cinta. Majelis indah. Yang kita pelajari dari baginda Nabi adalah yang indah. Bagaimana membangun keindahan di rumah kita. Keindahan dengan pembantu. Di rumahmu ada pembantu, itu umat Nabi Muhammad, jangan lupa. Dakwahmu harus sampai ke sana. Berikan kesempatan pembantumu untuk dengar kemuliaan. Belikan radio kecil dan wajib didengar itu. Jangan boleh mendengar yang lainnya, nanti goyang pinggul tambahan. Beri radio kecil, dan itu adalah ibadah. Pembantu yang di dapur Anda. Mungkin berjam-jam di sana. Neng, dengar ini sayang. Dengar, ayo. Masya Allah. 40.000 untuk dengar radioku, Masya Allah. Dakwah itu macam-macam caranya. Mungkin Anda punya perusahaan yang karyawannya 1.000 semuanya, amin. Mau enggak? Tapi bangun pondok bareng saya nanti. Anggap saja 1.000, dengar pengajian semuanya. Allah, enak bener cari pahala tuh, gampang. Pasang radio terus. Panteng dari awal sampai akhir. Pagi, sore, siang, malam, Allah. Itu termasuk bagian dakwah, memandang orang lain dengan mata kasih, ditandai dengan kerinduan kita untuk memberikan kebaikan kepada mereka, dan tidak akan ada yang luput nanti, karena dakwah itu seperti itu. Dan kami ingin ada perkumpulan cinta, sehingga kita tidak melihat orang bermaksiat kecuali kita rindu untuk membawa dia dalam kebaikan. Mungkin ada preman yang suka mabuk di kiri kanan kita, rumah kita, jangan pandang dengan merendahkan. Dia sering mabuk di gardu kampung kita, ketahuilah. Bukan, ketahuilah, dia akan menjadi baik adalah dengan ajakan yang baik. Jangan sombong deh, lihat preman pertentang-pertentang, kita juga, astagfirullahaladzim. Nah, kalau ada preman di kampung Anda, ucapkan salam yang indah. Salam dengan tulus. Karena Allah, assalamualaikum. Masya Allah. Setelah itu apa? Mungkin kalau Anda punya berkat atau nasi, 2, kasih 1. Tersentuh hatinya. Besok lagi, jamnya kita lewat, dia sudah pinggir. Yang enggak pantas dipinggirin. Assalamualaikum, dia mendului kita. Bisa jadi begitu. Allah. Dakwah itu bukan dengan kesombongan. Maka dakwah itu harus indah. Dalam perjalanan dakwah yang kami alami adalah 2 hal yang amat penting. Dan nanti ada penekanan di majelis kita 2 hal. Yang pertama adalah keindahan dalam rumah tangga. Yang kedua adalah pendidikan anak. Ini 2 hal yang amat penting. Orang saling terindol dalam mendidik anak. Yang pertama adalah keharmonisan rumah tangga. Rumah tangga harus indah. Kalau indah dalam rumah tangga, lihat hiburan itu tidak harus pergi ke tempat yang jauh. Suami istri bikin nasi goreng bersama pun bisa jadi nikmat itu kalau suasana indah. Enggak usah pakai bayar. Ngaji bareng pun bisa dinikmati, Masya Allah. Pulang ke rumah pun bisa sambil cerita, enggak ada habisnya. Karena suasana indah dalam cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bisa kami sampaikan mukaddimah, akan kami perluas dengan tanya jawab biar lebih dekat. Tanya jawab. Ini yang mengikuti ini bukan saja orang Purbalingga. Ini Nusantara ini. Orang Singapura juga dengar nih. Para pemirsa di mana pun berada, ini adalah saudara-saudara Anda yang ada di Purbalingga. Purbalingga bukan Probolinggo. Purbalingga adalah sebab karena Purbalingga dipikir Probolinggo. Purbalingga Jawa Tengah. Insyaallah, silakan yang mau ditanyakan. Masih ada waktu. Kita akan tutup jam 9:30. Dan mohon majelis tidak boleh terlalu malam. 9:30 sudah terakhir. Supaya ibu istirahat bisa cukup, tahajudan bisa jalan. Yang ke kantor pun tidak ragu. Dan pengajiannya mohon tepat waktu. Paling lambat, pokoknya jam 8 sudah mulai. Diupayakan majelis jam 8 tek sudah mulai, 9:30 sudah ditutup. Dan nanti kalau sudah tadi pembukaan boleh ada Al-Quran dan segalanya. Nanti pada akhirnya enggak usah macam-macam. Quran hebat, istimewa. Cuman kita praktis saja, baca Fatihah, dikir ringan, selesai nanti. Karena panggilnya apa? Orang ngaji enggak terlalu lama-lama. Kalau bawa anak sebelum anaknya capek sudah pulang. 1.5 jam majelis kita di mana-mana. 1.5 jam itu sudah macam-macam. Sudah ada zikirnya, ada tausiahnya, ada tanya jawab. Jadi enggak usah lama-lama. Ini silakan yang mau ditanya, yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepini Syekh, yang saya tanyakan, saya itu asli dari Purbalingga dan kegiatan saya di Jabar itu di pondok. Katanya pondok itu kan kata orang itu gudangnya ilmu. Tapi saya kesini itu tadi niatnya itu pamit pulang, tapi saya cuma niat kesini gitu. Saya enggak niat pulang, cuma niatnya kesini tapi pamitnya pulang. Jadi saya itu agak bohong sama Yai. Baik, saya jawab. Saya jawab dulu. Jangan diulang lagi dalam bohong. Ilmu tidak diambil dengan cara seperti itu. Ilmu diambil dengan keberkahan. Kalau kiai mau melarang, jangan pergi. Tugasmu adalah patuh dengan guru yang mengajarimu. Biarpun ada wali kutub datang di sini, kalau kiai tidak mengizinkan, tidak usah datang. Karena dalam menuntut ilmu, kuncinya adalah patuh. Tidak diperkenankan semacam itu. Semoga Allah mengampuni dan diminta maaf sama kiai. Salam takdim dari Buya, saya dimarahi sama Buya. Allah saya tidak akan mengulangi. Besok insya Allah diizinkan kalau ngomong. Mau hadir majelis Buya. Sampaikan salam takdim kepada Romo Yai. Bahasanya saya dimarahi sama Buya. Saya melakukan pelanggaran. Kalau diteruskan begini ilmunya tidak manfaat. Gak boleh begitu. Keterikatan dengan guru itu penting. Belajar bukan lompat sana lompat sini. Kita punya pondok pesantren. Tidak boleh ada orang pindah dari pondok lain kecuali dapat izin resmi dari gurunya. Pondok tidak rebutan santri. Kalau ada anak pindah kepada kita, kok tidak sopan dengan guru yang lama, di sini pun tidak bisa dididik. Tapi insya Allah dengan minta maaf beres nanti. Bagus ini ditanyakan. Harus begitu. Orang insyaf salah. Jangan diulangi lagi. Dan ke depan patuh dengan guru. Kunci ilmu adalah patuh. Dan patuh tandanya tawaduk. Tadi kita bicara tawaduk. Biarpun ada wali kutub datang ke sini, jangan tergiur. Kamu punya guru, gurumu kudahulukan minta izin. Dan jangan pindah ke tempat lain kecuali izin dari guru. Sebab kata Imam Haddad, kalau seorang guru itu berubah hatinya, maka 1000 guru pun tidak akan bisa membenainya. Maka kepatuhan dengan guru penting. Makanya pondok kita itu kalau sudah ada anak pindahan dari pondok, ditanya sudah dapat izin belum? Belum. Kalau belum kita tidak bisa nerima, karena kita tidak rebutan santri. Kita sama-sama ingin memintarkan santri. Adabmu dulu dong, akhlakmu di mana? Minta izin, kiainya suruh telepon saya, ngirim surat. Ini adalah cara menuntut ilmu, harus adab. Tidak kita seperti sini-sini, mondok di sini, saya saja. Oh tidak ada itu. Harus adab dalam menuntut ilmu, insyaAllah ya. Semoga Allah memberikan, ini bagus pertanyaannya, pelajaran buat yang lainnya. Mungkin tidak sendiri ini, ada yang lainnya juga begitu. Gak boleh begitu, biarpun ada Buya di sini, gak boleh. Izin sama guru dan sampaikan salam takdim, insya Allah bulan depan jadi diizinin nanti insya Allah. Dan salam takdim yang sesungguhnya, Buya mencintai beliau, teruskan menuntut ilmu. Dan insya Allah dapat ilmu yang manfaat, itu menjadi ulama'nya Rasulullah yang luar biasa. Baik, ini saja insya Allah. Ada yang ditanyakan yang lain? Dari Dari ibu-ibu dulu biar. Ibu-ibu. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ibu di ujung sana ada? Ada wirelessnya atau tidak? Ingin harus dua. Mungkin dibagi sama yang lainnya. Satu yang paling penting. Yang pertama. Satu. Paling pertama ada yang dua. Terkait dengan doa agar ditetapkan untuk selalu mendapatkan hidayah dan dijauhi dari watak sombong. Kemudian karena sekarang yang namanya ilmu dapat kita juga didapat dari melalui YouTube dan lain-lain tanpa mohon izin kepada yang bersangkutan dikarenakan punya tugas dakwah, apakah boleh disampaikan kepada orang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Media sosial dan yang lain sebagainya itu hanya penyambung saja. Artinya yang Anda sambung Anda harus tahu. Artinya begini, gurumu bukan Kiai Google sama Kiai Yahoo. Gurumu adalah harus ustad yang Anda tahu bahwasanya dia akidahnya benar. Bukan hanya orang yang ngomong enak lalu Anda ambil di YouTube, Anda terjerumus. Bukan hanya ceramahnya menarik lalu saya ikuti, terjerumus, bisa saja akidahnya sesat. Rekomendasi dari guru. Jadi ini penyambung saja. Mungkin Anda sudah mengenal seorang guru mulia melalui seseorang yang bisa Anda percaya dari guru mulia Anda. Guru Anda pernah menyanjung ustaz tersebut, nyuruh untuk dengar-dengar. Nah ini misalnya kami himbau, misalnya tolong dengar pengajiannya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ceramahnya Habib Ali Al-Jufri, Habib Umar bin Hafidz atau bagaimana. Itu ada rekomendasi. Anda jangan kalau belajar liar akhirnya malas ketemu kiai yang hidup begini, senangnya sama ustaz Google, sama ustaz YouTube. Kecuali Anda sudah kenal orang tersebut, bolehlah Anda ambil. Anda ambil, Anda pelajari. Dan itu sama seperti buku. Zaman sekarang YouTube dan sebagainya seperti buku. Buku kan kita baca. Anda asalkan benar orangnya, boleh. Tapi ingat, jangan liar. Sekarang ada orang yang ngerti dunia internet, dunia teknologi ini, malas bertemu dengan guru. Lebih senang belajarnya sama ustaz Google. Sudah apa-apa langsung buka Google. Punya masalah Google, tersesat. Gurumu bukan itu. Tapi Google untuk jembatan. Saya pengen ketemu fulan, ketemu Habib fulan, Kiai fulan. Saya bertemu. Kalau Anda ketemu kami susah, lewat Mbah Google, saya mau ketemu Buya gimana? Diantarkan ke web buyaya.org bisa. Itu karena Anda sudah kenal, tapi jangan liar. Dan jangan sok, oh saya bisa pilah biarpun itu akidahnya sesat, yang penting saya bisa memilah. Wah, itu awal kehancuran karena itu sombong, sok hebat. Seolah-olah bisa milah. Wah, terjerumus, enggak begitu. Anda tidak boleh mendengar dari orang yang membawa akidah sesat. Tidak boleh mendengar radionya, tidak boleh mendengar ceramahnya. Biarpun, oh ceramahnya baik-baik. Ketahuilah, orang tersesat itu tidak langsung balik arah. Miring-miring itu, hilang. Sesat. Seolah-olah benar tapi sesat. Maka Anda harus benar. Siapa guru Anda? Dengar radio yang sesat pun jangan. Saya hanya mengambil Qurannya sama yang baik-baik. Nah, ini awal kesombongan. Harus waspada, kalau saya dengar bisa sesat. Oh sekarang ini dunia ini Masya Allah, apa sih yang gak ada? Kelompok apa sih yang gak bisa kita lihat? Di internet itu lihat, semuanya. Grup setan juga membuat web, ada semuanya. Kalau kita masuk liar ya kita sesat dong. Seperti supermarket yang bebas, ada daging babi, ada daging kambing, segala macam. Maka harus kita punya silsilah ilmu dengan guru, talaki, yang guru itu nanti merekomendasi, guru yang ahli ilmu, guru yang ngerti. Anda akan diberi petunjuk, pergilah ke sana. Tapi saya bangga dari yang bertanya, berarti yang bertanya semangat untuk belajar. Benar, mungkin karena sibuk waktunya, dia beliaunya harus mengambil dari YouTube dan sebagainya. Nasihat kami adalah harus tahu siapa orang yang bakal Anda dengar. Jangan mentang-mentang di-share oleh sahabat, langsung Anda dengar di-share lagi. Awas, Anda menjerumuskan. Kalau Anda tidak tahu orangnya yang akidahnya benar, jangan ikut nge-share. Kalau Anda ikut nge-share, Anda ikut membawa kehancuran. Orang awam itu, orang awam bisa saja, orang awam. Jangankan kok orang awam. Ada di kalangan ustadz pun kadang-kadang gak ngerti kalau ini akidah sesat dan sebagainya. Ikut share sana, share sini. Tapi kalau sudah Anda tahu di majelis yang benar-benar ustadznya, Anda tahu dari guru bapaknya juga akidahnya begini, keluarganya begini-gini, aman. Anda tahu akidahnya selamat, akidahnya benar. Jadi kemudian yang pertama adalah kami bangga Anda semangat untuk belajar, biarpun melalui YouTube dan sebagainya. Akan tapi pesan kami adalah yang kedua ini adalah waspada. Jangan asal YouTube-nya orang didengar. Jangan asal YouTube-nya orang dibuka. Anda harus tahu YouTube siapa dia itu, akidahnya siapa. Tolong nanti sodorkan ke Ustaz Muhammad. Ustaz, bolehkah saya dengar si A, si B, si C? Kalau boleh, jadi sebutkan selama ini mana yang Anda dengar. Saya tidak boleh mendengar. Kalau saya sombong, itulah awal kesesatan. Wah, yang penting baiknya saya ambil, nanti yang enggak baik saya pilih. Oh, enggak bisa. Anda akan tersesat. Hah? Anda bersyukur, Anda bisa senang. Yang kedua, Anda harus pilih itu semuanya, tidak asal. Kemudian pertanyaan yang apa ya, apa yang ketiga yang kami sampaikan adalah sudah itu nyambung ilmunya bagi orang yang sibuk seperti Anda, cukup mendengar melalui radio yang jelas, mendengar melalui YouTube yang jelas, itu termasuk jenis sambung ilmu. Dan ilmunya manfaat, sebab tidak akan dibebaskan, disebar begitu, kecuali karena sudah diizinkan. Jadi kalau Anda melihat di web YouTube Al-Bahjah, itu berarti Anda telah diizinkan untuk mendengar semuanya. Diupayakan melalui Al-Bahjah, kalau yang lain banyak dipotong, dirusak nanti. Jadi sudah ada kandangnya masing-masing. Jadi kalau melihat kami melalui Al-Bahjah, yang sudah itu adalah resmi dari kami. Yang lain itu Masya Allah macam-macam, dipotong, diadu sama ini, dipotong begini, pokok begini. Itu yang lain, orang senang aneh-aneh. Kadang mengadu domba antara ulama dengan ulama. Mereka tidak niat baik, tapi harus ada yang resmi. Dari resmi dari kami, ada Al-Bahjah TV, Anda bisa masuk ke situ. Oh, full video banyak. Baik, ini saja insya Allah nasihat untuk semuanya. Dan itu bentuk ketawaduan ini. Kalau mau bertanya kayak begini, tawadu, enggak mesal mentang-mentang bisa internet punya ini lalu malas bertanya. Bolehlah, terima kasih. Ini pelajaran buat semuanya. Jangan dikit-dikit YouTube. Anda baru ke YouTube kalau memang jelas-jelas orangnya, akidahnya benar, pasti benar, baru Anda boleh mendengarnya. Silakan yang lain mau ditanyakan. Itu ngangkat sudah lebih dulu. Tadi ada di sini dekat tadi duluan ya, sudah ngangkatnya kelihatan di sana, baik sana dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Silakan. Kepengen apa namanya berbakti kepada orang tua, tapi terbatas dengan kejauhan karena mempunyai keluarga dan kewajiban yang lain. Terima kasih. Matur nuwun. Berbakti kepada orang tua itu urusan hatimu. Urusan hatimu yang hati mencintai, hati hormat. Bukan basa-basi. Berbakti bukan basa-basi. Basa-basi enggak laku. Anak gadis jam 9 malam ibunya lagi nyuci piring. Dia lagi WA-an di kamar ngintip, ibunya masih nyuci piring, ditutup lagi. Ditunggu lagi 15 menit. Sudah dikira piringnya mau habis, keluar. Aduh, mama, ngapain enggak kasih tahu saya biar tete. Basa-basi. Allah Maha tahu enggak laku kayak begitu tuh. Kalau anak yang berbakti mendengar suara piring berbunyi, dia akan lompat. Mamaku malam ini mencuci piring. Allah. Urusan hati. Jarak boleh berjauhan, akan tapi hati tidak akan jauh. Sekarang tanyakan kepada dirimu sendiri yang ingin berbakti. Di hari raya yang lalu, orang siapa yang pertama Anda telpon? Ini pertanyaan, tidak usah dijawab. Kalau orang rindu pada ibunya, sholat-sholat hari raya langsung dicari ibu, aku akan telpon. Bahkan mungkin marah-marah dengan provider, ini kok gak bisa ditelepon? Ah, sibuk. Karena hati Anda sudah rindu untuk telepon. Menyampaikan salam, mengucapkan kalimat. Dan apa yang sudah Anda kirim kepada ibundamu, biarpun ibundamu tidak membutuhkan, berapa persen sudah kau potong dari gajimu untuk orang tuamu? Memang orang tua tidak membutuhkan kita, tapi kita yang butuh kepada orang tua. Kita merukun orang tua. Disitulah makna cinta, makna pengabdian, makna berbakti. Bukan basa-basi, hakikat. Dan itu sudah otomatis. Kalau punya apa-apa langsung ingat ummiku. Mungkin lagi panen apa-apa, ya Allah ingat ummiku, abahku. Oh, Masya Allah, itulah bakti. Biarpun kita berjauhan, sehingga di saat ingat kita baca doa. Maka termasuk di antaranya bakti, di antaranya sambungnya hati, di antaranya apa? Anda tidak akan berdoa kecuali ibumu Anda bawa dalam doa. Kita sering lupa, doanya panjang, cari duit, tokonya gede, ibunya ditinggal. Biarpun ibu masih hidup, apalagi yang meninggal. Jadi setiap hari jangan lupa kita berdoa untuk ibunda kita. Bukan setiap hari. Setiap kali kita berdoa, jangan ditinggal ayah ibumu. InsyaAllah nanti kami hadirkan kisah tentang bagaimana berbakti kepada orang tua. Bisa dilihat di CD Hidup Indah dengan Berbakti kepada Orang Tua. Dari awal akhir kami bahas. Ada contoh-contoh orang yang berbakti yang bohongan ada di situ nanti. Ketahuilah kalau orang berbakti pada orang tua, kebahagiaan akan dikirim di dunia sebelum di akhirat. Begitu sebaliknya, kalau ada anak durhaka kepada orang tua, tidak punya adab, ngangkat suara, membuat kesel orang tuanya, kebahagiaan dicabut. Tidak akan ada yang bisa menolongnya. Biarpun dia dinikahi oleh seorang raja, akan terhinakan dia. Hati-hati, orang tua, kebahagiaanmu, surgamu. Dan bagus pertanyaan istimewa. Yang bertanya menunjukkan rindu untuk berbakti secara sesungguhnya. Semuanya pun harus niat untuk berbakti kepada orang tua. Orang tuamu adalah surgamu. Berjauhan tempat iya, tapi hatimu jangan jauh. Dan hati itu akan bisa diterjemahkan dengan apapun yang kita miliki. Lihat, kadang air mata menitik, itu terjemahan hati. Kadang bergerak menelpon, terjemahan hati. Transfer uang, terjemahan hati. Macam-macam, itu terjemahan hati. Hati itu ya hati, gak bisa orang lain membaca. Tapi perilaku Anda akan menerjemahkan apa yang ada di hati Anda. Orang tua, ingat kekasaran Anda waktu itu. Lihat, bayangkan orang tua Anda, Masya Allah, yang sudah kulitnya mulai keriput, pandangannya kabur, tubuh membungkuk, rambut memutih, jalan tertatih-tatih. Kadang kita masih membentak, menitikkan air mata setelah itu, lihat. Gak pantas kita mengangkat suara di hadapan orang tua. Kalau ada seorang anak di saat ibundanya berbicara, bertutur kata, lalu dia mendekatkan telinganya di bibir ibundanya agar ibundanya tidak perlu mengangkat suara, itu seperti orang jihad di jalan Allah. Begitu juga di saat kita bertutur kata, kita berbicara, kita dekatkan di telinga ibunda sampai ibunda kita tidak perlu menoleh, itu seperti jihad di jalan Allah. Sama ibunya terutama, model apa? Ahli surga semuanya, insyaAllah. Nanti akan kita bahas tentang berbakti jika ada waktu nanti. Ustaz Muhammad akan jelaskan nanti semuanya. Baik, urusan hati dan akan diterjemahkan oleh perilaku Anda. Mau tidak mau, kecuali basa-basi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan putri, ibu. Ibu yang solehah, ini ada dekat nih tanya. Mohon maaf Bu ya. Ada pertanyaan dari sosial media. Baik, boleh. Dari mana? Dari Sarah dari Malaysia. Masya Allah. Pertanyaannya adalah, saya ini seorang istri kedua, tapi saya satu rumah dengan istri pertama. Yang saya tanyakan, apa hukumnya jika saya tidur satu kamar dengan istri yang pertama dan dengan suami saya? Syukron, terima kasih. Baik, permasalahannya adalah, ini banyak permasalahan. Kalau tidur bersama, mohon maaf, Anda yang bertanya, Anda Sarah dengan suami bebas, tidak ada aurat. Tapi Sarah di depan madu tidak boleh membuka aurat. Haram, dosa, kehinaan, tidak boleh. Sarah, namanya Sarah tadi, Sarah dengan suaminya bebas, suami istri tidak ada aurat. Tapi Sarah dengan madunya tidak boleh. Ada sebagian memang ada, kadang kurang syahwat karena anak saya untuk bangkit syahwat saya sebagai ini. Nah, melihat auratnya seorang perempuan, lihat auratnya perempuan juga haram dan dosa dan tidak diperkenankan yang demikian itu. Baik, ini adalah pertanyaan yang memang kadang-kadang katanya ada yang semacam ini, atau mungkin kebodohan seorang suami. Kalau seorang suami istrinya dua, tidak pernah punya ilmu, akhirnya dikumpulkan dengan seperti itu, haram, tidak boleh, dosa. Ada tarik nafas urusan poligami. Jangan bicara banyak tentang poligami. Jalani hidup, selesai. Yang laki-laki pun jangan banyak ngomong poligami. Sudah. Ada jalurnya, kalau sudah waktunya akan nyampe. Kalau enggak, ibu pun tidak usah terlalu takut poligami. Pokoknya sempurnakan khidmah kepada suami, nanti aman sudah lah. Enggak usah pingin dikit-dikit keluar diancam suamiku. Hei, jangan poligami ya. Tidak, biasa saja sudah. Kalau poligami ada dalam syariat, lihat, suami yang mau poligami yang benar, awas, harus adil, jangan main-main. Itu bukan mainan, jangan konodai syariat. Wanita, ingat, harus suami harus adil. Oh, enggak gampang menikah dua itu. Berat, ada tanggung jawab di hadapan Allah. Jangan main nikah, main nikah, main nikah. Nikahnya gampang, tanya oleh Allah nanti. Besikuh ma'il, enggak adil di akhirat, miring. Jangan main-main urusan poligami, memang ada. Tapi jangan main-main. Di sisi lain, ibu jangan biasa menentang tentang poligami. sudah ada biasa saja, sudahlah. Ikat suamimu biar gak bisa poligami. Ikatnya gimana? Yang baik, yang benar, sampai ngomong gemeteran gitu loh. Setiap hari dia mau ribut saja, ya, yang indah sama suami. Insya Allah aman semuanya. Amin. Sudah punya istri, puas dengan istrinya, ya, suami puas dengan suaminya, selesai. Tidak olah macam-macam, insya Allah. Tapi sisi lain, jangan mengingkari poligami. Poligami ada, tapi jangan dijadikan mainan. Dikit-dikit ngomong poligami istrimu berapa? Ya, apa main macam-macam itu? Pamer dia kamu. Anis, istri juga begitu, terlalu berlebihan, sampai menjadi pengingkar poli. Haram ada dalam Al-Quran. Ibu tidak usah bicara tentang, biasa saja. Para suami jangan bicara, nyakiti, ngomong dok sudah nyakiti juga loh itu. Jangan sampai syariat jadi bahan mainan. Syariat jadi bahan mainan. Ketahuilah, menikah itu adalah tanggung jawabnya besar di hadapan Allah. Wahai kaum pria, satu istri saja kadang-kadang ngatur belum benar mengambil dua. Istri satu saja nyuruh aja ini gak bisa, mau ngambil dua. Ibu, pengabdian kepada suamimu itulah yang menjadikan itu pengikat yang istimewa. Sudahlah, jangan mikir. Kalau ibu suami ibu hanya punya ibu, alhamdulillah. Jika ternyata suami ibu kok menikah lagi, sudah terlanjur, ketahuilah, semuanya tujuannya adalah Allah. Jadi tinggal ditata hati. Tapi insya Allah aman, bu, ya. Makanya diikat suami yang benar, yang baik. Kalau ada suami menikah lagi, jangan diingkari, menyuruh cerai pun juga haram kok. Adil saya ngomong, jangan macam. Jangan gampang nikah lagi, bu. Hati ada aturannya semuanya. Yang menjadi masalah setiap orang main-main, menjadikan syariat Nabi Muhammad rendah, sehingga seolah-olah poligami rendah. Karena apa? Perilaku poligami adalah asal. Loh, kok istrinya tinggal di gunung, dikasih televisi, ketemu 2 bulan sekali, anaknya bandel, jadi setengah setan, enggak pernah dididik. Ini yang ngikut ajaran siapa? Nabi murka ya, seperti itu. Baik, insyaallah. Semoga Allah menjaga keindahan dalam rumah tangga kita. Yang punya istri satu, cukup indah dengan satu. Yang sudah terlanjur mengambil 2 atau 3, awas, adil, dan semoga diberi kemudahan. Jangan sampai ribut dalam rumah tangga. Rumah tangga mau indah, ribut terus. Semoga indah semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang tanya jauh dari masiran dengan yang lain. Silakan yang lain. Ada lagi? Baik. Gilirannya ibu-ibu ya. Gilirannya ibu-ibu ini ya. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Kami akan menanyakan, karena salah satu dampak dari teknologi, anak-anak sekarang itu susah untuk diatur. Untuk itu, pada kesempatan ini kami mohon kepada Ustadz untuk memberikan doa khususnya kepada yang hadir di sini, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang taat dan patuh, dan kita semuanya menjadi anak-anak yang taat pada kedua orang tuanya. Hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Doain semuanya. Didoain semuanya. Yang mau ditanya, silakan. Ibu-ibu di belakang ada yang angkat tangan tadi. Yang bertanya ibu. Ibu-ibu ada yang mau bertanya, monggo. Kalau tidak diwakili bapak-bapak. Oh, ada satu. Mangga, ada silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Saya punya keluarga, tapi anaknya sudah berkeluarga semuanya, tapi tiap hari kita 2 orang hanya bertengkar saja, bagaimana solusinya? Siapa 2 orang ini? Anda dengan saudara? Iya, suami. Saya dengan suami. Suami, bukan saudara? Bukan. Tapi ibu dengan suami, terus? Selalu bertengkar. Punya anak? Punya anak, anaknya sudah rumah tangga semuanya. Oh. Tapi bagaimana solusinya? Baik, insya Allah. Saya tambahi dari permohonan doa dari ibu, anak bersama teknologi. Permainan zaman sekarang itu permainan yang tidak mendidik. Mainnya main teknologi, dipikir pinter, tambah bebel anak kita nanti. Sehingga banyak cacatnya anak kita, cacat berkomunikasi, sama ibunya pun jarang komunikasi akhirnya. Kita masih ingat mainan zaman dulu itu mainan yang kebersamaan. Makanya upayakan anak kita kalau punya mainan itu jangan mainan yang sifatnya sendiri. Dulu masih ingat ya, kalau bahasa Jawa ada namanya baksodor, jumpritan. Jumpritan tahu? Apa namanya jumpritan itu? Peta umpet ya, macam. Itu adalah main kebersamaan. Jadi ada di situ bisa pandai berkomunikasi. Cuma biasanya latah orang zaman sekarang itu. Anak langsung dikasih ini, kasih itu. Sama ibunya pun sudah lah. Kalau sudah begini, sampai tengkoknya itu bengkok, tidak bisa lurus-lurus. Belum lagi mohon maaf, mata anak-anak kita ini. Suatu ketiga, saya cinta kepada anak-anak ibu semuanya. Bahkan mungkin lebih cinta saya daripada ibu sendiri. Saya mencintai anak-anak ibu daripada saya. Saya lebih cinta. Suatu ketika ada seorang ibu. Memang tidak dikeluarkan suaranya. Waktu menghadiri pengajian dengan kami pakai tablet begitu dibuatkan, dicarikan film yang film anak-anak. Sehingga sepanjang kita pengajian anaknya nonton begini terus. Baru 10 menit 15 menit saya enggak tahan. Akhirnya mohon maaf saya berhenti, Ibu, mohon maaf. Saya sayang dengan anak ini. Kira-kira umur matanya berapa lama bisa bertahan kalau gini terus? Tolong Ibu jangan dibiarkan anaknya seperti ini. Hibur dengan cara yang lain, jangan hiburannya dengan kamera. Dengan apa? Dengan layar, dengan HP. Itu matanya cepat rusak, karena itu sinar dan ada batasnya kekuatan mata itu. Terus begini, karena tertarik dia, menarik sehingga terus diikuti. Terakum dalam waktu singkat itu. Saya tidak mohon maaf Ibu, jangan begini. Mending suruh nangis sesaat. Setelah itu anaknya aman. Kadang orang tua latah, gak bisaan coba. Kalau sudah anaknya ngerebut HP, bapaknya atau ibunya sudah kalah semuanya. Mana sayangmu tuh, matanya akan rusak. Belum lagi dengan tontonannya yang bisa gak karu-karuan itu. Kadang-kadang kita latah. Setiap orang dikasih teknologi, teknologi, teknologi setiap anak. Saya ada catatan. Orang kafir punya catatan. Kapan aku harus memberi HP kepada anakku dan undang-undangnya seperti apa? Ada catatan. Orang barat sudah ngerti. Kalau mau memberikan tablet atau HP kepada anaknya pakai aturannya. Apa yang akan dibuka, kemudian nomor PIN-nya tidak boleh ada, kemudian harus begini, harus ada aturannya. Dan malam harus diserahkan, ini harus ada jamnya. Jadi waktu berangkat sekolah saja dibawa pulang ini hanya untuk komunikasi. Ini kadang kita dilatah, orang muslim padahal kita ini. Orang yang mestinya menjaga semuanya, tapi latah dibebaskan anaknya. Siang, malam, sore sama-sama ibunya tidak pernah mau ngomong. Sehingga akhirnya yang rugi bapak ibunya disuruh susah. Ya tidak? Suruh susah. Salahnya sendiri. Maka mohon janganlah tahwa ibu, diatur-diatur anak kita. Cintailah anakmu dengan cinta yang sesungguhnya. Jangan mudah diberi yang mana internet. Internet bisa melalang kemana-mana, bisa masuk dunia gelap, dunia setan. Ini masalah urusan itu, HP, internet dan segalanya. Kemudian pertanyaan ibu, jika ada suami istri yang berantem terus, berantem melulu, kita harus duduk bersama. Apa yang menjadikan orang berantem? Harus tahu sebabnya dong. Kalau Anda ribut dengan suami Anda, misalnya Anda seorang istri yang ribut dengan suami, atau Anda seorang suami ribut dengan istri, mana yang bisa disalahkan? Harus diketahui dong sebabnya dari mana. Tidak serta-merta suami yang suka marah-marah. Ada mungkin suami saya buya suka marah-marah. Ada seorang ibu ngadu kepada saya. Suami saya suka marah-marah katanya. Oh, mulai kapan? Belum lama, 2 bulan. Nikahnya sudah 4 tahun. Berarti selama ini tidak pernah ada marah-marah. Kok tidak marah-marah jadi marah-marah? Itulah, kenapa? Makanya saya ngadu, kenapa dulu gak pernah marah kok sekarang marah-marah? Marahnya seorang suami bukan tanpa alasan. Tentu ada sebabnya, dicek dulu dong. Apa sebabnya? Atau karena suaminya berubah, atau istrinya yang membuat berubah? Ini perlu ditanya lagi. Jadi perlu koreksi. Mungkin karena ini yang bertanya ibu, saya ajak ibu untuk koreksi diri. Kalau yang bertanya suami, saya ajak suaminya koreksi diri. Kadang begini, ada suami mula-mula lembut, baik, penuh kasih. Akhirnya pesan saya, Ma, iya Pak. Abah, iya Pak. Ma tolong ya saya mau pergi, di telepon, tolong angkat jemurannya, itu baju besok saya pakai ke kantor. Iya bah, iya bah. Suami pulang, kehujanan itu bajunya. Ya Allah, dia masih sabar. Besok pergi lagi, kerasa mau hujan, pesan lagi, Ma tolong, Ma jangan lupa lo ya, bener, iya Pak. Lupa lagi. Yang ketiga, yang kedua, yang ketiga sudah masuk, Ma jangan lupa, awas ya. Sudah pakai ancaman. Gara-gara apa? Istrinya bebel. Bisa jadi seperti itu karena apa? Ya capek kan. pulang ke rumah tolong mas sepatunya dimasukin ya, iya ya, lupa kehujanan juga. Jadi kadang-kadang berubahnya pasangan itu bukan serta merta, bukan karena pasangan itu semakin jelek, tidak, kita kadang yang membuatnya. Kadang sama seorang suami, tidak tahu kenapa istrinya cemberut terus tadi. Pulang, kita pulang ke rumah mestinya disambut istri dengan senyum, tatanya hari ini cemberut. Sudah begitu suami langsung marah-marah, padahal yang salah suaminya. Sudah dititip pesan titip susu, sudah habis susunya, malam ini gak ada susu, anaknya kasihan, lupa. Marah, pantesan istrinya marah. Cuman suami lebih garang lagi ngelihat istrinya cemberut, ngapain cemberut? Wah, kan ribut terus. Jadi kalau ada konflik dalam rumah tangga, sebelum koreksi ke sana, koreksi dulu ke sini. Aku sudah benar belum dalam mengabdi sebagai seorang istri? Aku sudah betul, aku sudah benar belum melayani suami? Aku dari sini. Kalau seandainya ada orang yang ribut tadi berdua kok kantip kepada saya, berarti saya pisah. Ngobrol dulu puas, ngobrol puas saya bisa nangkep ini. Kita tidak tahu yang salah di mana. Pasti ada yang salah. Kenapa? Pada dasarnya hidup rumah tangga itu harus indah. Kalau ada yang tidak ada indah, pasti salah masangnya ini. Ada yang salah. Sehingga konslet. Sebab tidak ada orang nikah tuh niat nawaitu nikah untuk berantem. Tidak ada. Semuanya nikah adalah ingin indah. Jadi kalau ternyata ada, maka harus diselesaikan permasalahannya. Mungkin di Anda sebabnya, mungkin di dia. Kalau di dia, bagaimana membenainya? Kalau di Anda, bagaimana membenainya? Maka dari itu, nanti ada pendidikan. Belajar membangun rumah tangga yang indah itu penting. Di situ perlu ditata. Nanti ada kunci sederhana. Mungkin kunci ini aja belum diamalkan. Maka gini, salah satu kunci untuk menjaga. Ada 10 kunci. Kunci bagaimana membangun rumah tangga indah. Di antaranya apa? Ibu, lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Bapak, lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Ini satu kunci yang dahsyat. Lakukan kewajibanmu. Itu kewajiban sebagai seorang istri. Menyenangkan suami, menghibur suami, melayani suami, itu tugasmu. Lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Sudah lebih berpikirlah dirimu untuk melayani suami. Suami pun demikian berpikir untuk melayani istri, sudahlah. Ini dalam banyak hal. Tidak usah dijawab ibu. Ibu pernah tidak mengambilkan segelas? Enggak usah dijawab. Waktu suami pulang sudah menyambut, nurunkan helmnya sambil mengambilkan segelas air, pernah atau tidak? Jangan sampai pulang ke rumah selalu airnya habis. Baru pulang sudah capek keringetan. Aduh, air galon keluar lagi, beli air galon. Ini bisa jadi. Berapa kali Anda melepas suami Anda waktu kerja? Dadah. Itu ayo. Allah, enak banget. Kita kadang perlu koreksi diri. Karena yang tanya ibu, saya tanya, saya ada ibu. Kalau bapaknya yang bertanya, nanti saya tanya. Nanti ada, jadi perlu belajar bu membangun rumah tangga dan harus indah. Ketahuilah, kalau Anda kalau gini. Kalau kita dicaci maki, kita pergi ke pasar. Ketemu orang lalu ngolok-ngolok kita. Ibu saja pergi ke pasar, dicaci maki sama bapak-bapak di pasar. Tukang becak atau apa, caci maki. Sakit atau tidak? Sakit. Tapi setelah itu hilang kan? Beres karena, tapi kalau mencaci orang yang kita menanak nasi untuk dia, kita cuci bajunya, lah kok marah-marah sama ibu? Sakit, sakitnya lebih parah. Makanya jangan bikin masalah dalam rumah tangga. Harus indah, harga mati, gak bisa ditawar. Ini nanti, makanya kalau sudah nanti pendidikan rumah tangga, harga mati, harus indah, tidak boleh ditawar, ribut-ribut sedikit, tapi hanya untuk memperindah saja nanti. Ngalah. Kita pengen suami di sini kalau marah tuh ngomong dulu, "Ma, sayang, saya mau marah hari ini." Gitu. Baru ngomong begitu istri sudah gemeteran, ada apa? Suami kok ngomong begitu? Karena suaminya memang tidak pernah marah. Laki-laki hebat tidak akan memukul istri biarpun istrinya layak dipukul. Laki-laki hebat tidak akan mencaci istrinya biarpun istrinya layak dicaci. Mulut mulia itu. Ini belum belajar. Indah rumah tangga harus indah dengan ilmu, dekat kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya Nabi pernah bersabda, "Innam ra'atan taqumu laila wa tasumun nahar." Ada perempuan kerjaannya bangun malam siang harinya puasa. Hebat perempuan bangun malam siang harinya puasa. Ibadahnya begini. Orang pada terkagum-kagum sahabat Nabi, cuman ada lanjutan khair annalah syai'an tu'ti bihi jironha. Cuman dia punya kebiasaan kalau ngomong dengan tetangganya nyelekit. Nabi menjawab, "La khaira fiha," enggak ada baiknya perempuan itu biarpun katanya ahli ibadah, "innaha min ahli nari," dia ahli neraka. Nyelekit sama sama tetangga aja nyelekit masuk neraka, bagaimana nyelekit sama suami? nyelekit sama istri. Apa sih salahnya ngomong indah kepada pasangan? Indah tuh berindah. Kalau Nabi indah, Ibu, saya kasih contoh. Nabi itu indah, makanya insya Allah nanti ridho belajar rumah tangga. Nabi itu bagaimana senang rayu istrinya, menyenangkan istrinya. Pernah suatu ketika Siti Aisyah lagi minum air. Bagaimana Ibu? Siti Aisyah lagi minum air. Ya Isyah nawil ini, iya. Isyah, aku pengen air minum yang kau minum. Oh. Si Aisyah lagi minum air segelas, baru setengah diminta oleh Rasulullah. Aku ingin minum dari airmu ya Aisyah. Diberikan segelas air oleh Siti Aisyah. Setelah air diberikan oleh Siti Aisyah kepada Rasulullah, diberikan Rasulullah, diputar, dicari. Di mana bibir Siti Aisyah nempel di bibir gelas, disitulah bibir Rasulullah menempel. Menunjukkan kalau Nabi Muhammad tidak pernah jijik. Kalau bahasa sekarang, makan sepiring berdua gitu loh Bu. Makan sepiring berdua aja waktu jadi pengantin. Itu pun yang nyuruh tukang foto. Model apa itu? Harus indah, dibangun terus keindahan dalam rumah tangga itu. Bisa dibuat. Saya ajari, pokoknya ibu yang usil deh di rumah. Sama suami yang usil. Suami juga begitu, suami jangan kenceng-kenceng deh. Kalau kenceng waktu sholat aja di masjid, di musala. Kalau rumah tuh yang iseng, pokoknya dibikin istrimu pusing gitu loh. Usil gitu. Ada sampai seorang suami mentang-mentang ahli ibadah, pulang sampai di rumah, mohon maaf istriku, Abah mau sholat 8 rakaat dulu. Allahu Akbar. Istrinya juga begitu, suaminya pulang kerja, kangen, rindu sama istrinya, tak tanya apa, maaf Abah, setengah jus lagi. Enggak ada, tutup Al-Quran, senangkan suamimu. Itu lebih bagus ibadahnya, karena suami kan pulang kerja, biar senang dulu. Nanti kalau suami puas, baru ngaji lagi. Ini kadang istri, Masya Allah, ini selalu istri soleha juga. Masya Allah, dandannya waktu hadir pengantin, giliran sampai di rumah, kasih daster robek ini suami. Model apa itu, ha? Sudah begitu di saat ribut baru bingung nanti. Ya, yang dandan yang bagus, dandan. Suami pun demikian. Ini nasihat pernikahan sedikit nih. Suami yang benar. Nabi itu mulutnya wangi, keringatnya wangi, Nabi sudah wangi, ganteng. Seandainya rambutnya acak-acak tetap ganteng Nabi itu. Kalau kita enggak tahu. Nabi itu rambutnya acak. Apalah suatu ketika Nabi pulang ya. Ini ada Anda rindu nanti waktu kita akan mengajar bahwasanya bagaimana menciptakan keindahan rumah tangga biar semangat nanti. Suatu ketika Nabi itu pulang. Pulang dari pepergian, lihat, naik kuda. Naik kuda kan rambutnya teracak-acak. Lalu Siti Aisyah ditanya, "Ya Aisyah, apa sih yang dilakukan Rasulullah pertama kali kalau masuk rumahmu?" Siti Aisyah menjawab, "Nabi itu ada bak baskom, ada satu tempat air itu. Jadi Nabi itu kalau sebelum masuk kamar itu dicelum ke tangannya, kemudian di rambutnya dirapikan, dibasahi, dirapikan itu. Bukan keluarnya, pulangnya. Setelah itu apa? Siti Aisyah pakai siwak. Ada apa dengan siwak? Membersihkan mulutnya. Padahal mulut beliau sudah meyakinkan, mulut beliau sudah bersih, meyakinkan di depan sang istri kalau dia sudah membersihkan mulutnya. Karena apa? Layaknya suami istri kalau di kamar, dia senang-senang mencium dan seterusnya. Wajar, halal. Dilakukan oleh Nabi, makanya saya sering pesan kepada bapak-bapak, Pak, kalau pulang ke rumah itu tolong dah mampir pom bensin dulu deh, sikat gigi, pakai minyak wangi, segala macam gitu. Jadi yang kayak rapi sampai di rumah itu sudah harum aromanya, oh suamiku datang, beri minyak wangi 5.000 saja masa gak bisa itu. Ah, sikat gigi yang rapi, sisiran, Masya Allah. Jadi perlu ganti bajunya, yang dari sawah pun demikian, masuk belik dulu, belik ya Pak. Di sini beli ya, masuk beli biur biar seger, ganti baju sudah siap-siap, jadi ya necis, bersih, minyak wangi. Jadi perlu kita menyenangkan pasangan, bahkan kunci hidup Anda semakin indah kalau Anda hanya mikirkan bagaimana pasanganku senang denganku, bukan aku senang dengan dia, bagaimana pasanganku senang dengan aku. Siti Khadijah pernah ditanya, Bu, mungkin Ibu harus jadi Siti Khadijah kayak gini. Jadilah kayak Siti Khadijah. Siti Khadijah begini. "Hei Khadijah," orang Arab pada ngomong begitu, wanita Arab. "Hei Khadijah, alangkah senangnya engkau menikah dengan Nabi Muhammad." Benar enggak pertanyaannya? Benar dong, gimana enggak senang dengan Nabi Muhammad? Alangkah senangnya engkau menikah dengan Nabi Muhammad. Apa Siti Khadijah menjawab? "Demi Allah, boleh aku menikah dengan Nabi Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad, tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku." Oh, rumusnya sederhana. Enteng, ya. Ibu jangan mikir ibu senang dengan suami. Yang penting ibu mikirin suami gimana senang sama ibu, gitu loh. Indah, rumus keindahan dalam rumah tangga Siti Khadijah Al-Kubra. Baik, insyaallah waktu sudah kelewat. Mohon maaf, ketemu lagi pertemuan yang akan datang insyaallah. Insyaallah nanti akan lanjutkan Ustaz Muhammad, dan kami juga akan datang sewaktu-waktu nanti. Mungkin kita datang dengan beliau, mungkin kita ini. Insyaallah ya, yang penting lanjutkan Ustaz Muhammad. Nanti juga ada tanya jawab yang serupa semacam ini untuk bisa sambung terus. Ibu bapak, jangan lupa radioku Purbalingga. Ibu kalau punya saudara nanti yang ada di Singapura, kita dari Batam kedengaran suara radio kita di Singapura semuanya. Di Pontianak juga, di daerah Garut, mana itu empat ya, Ciamis, Tasik, ada kita radio dari Kuningan, dari Majalengka, dari Cirebon. Di sekitar Bogor, Jakarta ada juga di sana. Cari aja radioku. Tapi di sini ibu punya kewajiban menghafal. Dihafal biar tambah ilmunya nanti. Dihafal, lihat insyaallah. Baik, ini saja insyaallah yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa ada lagi pesan mulia. Kami ingin membangun pondok pesantren di sini setelah stasiun radio. Dan jadilah Anda pejuang. Jangan ragu. Harta yang kita tumbuh akan kita tinggalkan. Pangkat pun akan kita tinggalkan. Tapi kendaraan yang akan Anda bawa adalah itulah. Kita membuat pondok pesantren, program dakwah ke stasiun radio. Ini terus mengalir pahalanya. Kami ajak semuanya untuk bisa membuat program kemuliaan. Kita perlu tanah yang luas, berapa hektar di Purbalingga. Membuat sekolah, sekolah yang mengaji di dalamnya, ada pondoknya. Sehingga nanti ada dokter-dokter yang ahli ngaji. Maka kita perlu mengajak semuanya. Dan kami ingin semuanya ikut bergabung dalam program kemuliaan ini. Semuanya bergabung. Jadi begini ibu, kalau seandainya kita bangun sekolah harganya 10 miliar, dibangun oleh satu orang, kami lebih senang jika 10 miliar dibangun oleh orang satu masjid ini. Karena semuanya ikut ambil andil. Jangan ragu ibu untuk bisa bergabung dengan program kemuliaan pesantren yang akan kita bangun nanti. Biarpun ibu hanya mengantarkan satu batang merah, yang penting Anda harus sambung dengan program kemuliaan. Dan mula-mula akan dibangun di mana tempatnya? Apa namanya? Platen. Plater. Blater. Blater. Blater itu orang suka tertawa, senyum. Blater. Wah, senam senyum semua. Ya betul ya, Blater ya. Blater orangnya gampang senyum. Insyaallah masuk sana senyum. Jadi di Blater alamatnya dijelaskan nanti di mana? Itu insyaallah ada pondok. Kalaupun sudah ada yang membangun misalnya, tetap dibuka untuk siapapun. Biarpun hanya ngirim satu cikrak pasir, satu cangkul pasir atau apa. Yang penting Anda harus sambung dengan program kemuliaan. Dan itu yang mengikat hati Anda. Termasuk ada lagi satu lagi nanti insyaallah di tempat yang lain, di mana? Di Buka Teja insyaallah. Dan mungkin setelah ini ada orang yang menyampaikan, saya punya 10 hektar gede nih sak bangunannya. Oke. Santri langsung dikirim minggu depan. Program kita besar, pondok serius. Bisa dilihat nanti di Cirebon. Nanti kita pengen buat pondok-pondok, sekolah-sekolah untuk siapa? Untuk anak-anak kita. Karena hari ini masyaallah godaan adalah banyak pendidikan-pendidikan, tapi akhlaknya tidak ditonjolkan. Sehingga banyak anak sekolah tapi rusak akhlaknya. Ini kewajiban bersama, dan kami ingin bersama perjuangan ini Anda ikut di dalamnya. Apa yang bisa Anda miliki, apa yang bisa Anda berikan. Dan mohon mungkin ada di antara yang hadir ini yang bisa menyambungkan ke pemerintahan, gubernur dan sebagainya. Tolong tidak usah disambungkan. Karena pondok yang kita bangun ini adalah dari saku Anda semuanya. Kita tidak menerima bangunan dari bantuan dari pemerintah. Bukan karena pemerintah dananya haram, tidak. Kami lebih rindu hati Anda. Sehingga tidak usah pakai bantuan yang lainnya. Hati Anda, Anda yang membantu. Jadi yang punya akses ke pemerintahan gak usah nyari ya nanti. Gak diterima, percuma. Gak usah nyari. Jadi cukup, kami lebih senang adalah bantuan dari saku Anda biarpun 1.000 rupiah. Tapi Anda yang bergabung. Jadi pondok kita dibangun oleh swadaya umat Nabi Muhammad SAW. Dari ketulusan mereka, karena ini adalah untuk keselamatan mereka semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wa ansurna wa la takhdulna, wa afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tuhtur alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, seperti engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, seperti engkau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, umat kekasihmu Nabi Muhammad, godaan untuk mereka teramat besar ya Allah. kebejatan, kesesatan ada di mana-mana. Kami mohon jadikan kami punya Allah, kami ya Allah, jadikan kami pejuang untuk menyelamatkan mereka ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon siapapun yang telah berjuang bersama kami, berikan ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Yang telah berjuang bersama kami, berikan ketulusan dan keikhlasan. Dan kami mohon kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan untuk diri dan keluarga mereka di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon kirimkan kepada kami pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas, ahli surgamu, yang bisa berjuang dengan hartanya, bisa berjuang dengan tenaganya, bisa berjuang dengan pikirannya, dan bisa berjuang dengan ilmunya ya Allah. Ya Allah, kami rindu kawan yang banyak, kami rindu saudara yang banyak, saudara menuju surgamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jaga hati kami, jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian, jauhkan kami dari dengki dan dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat zalim dan aniaya kepada kami ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, kami mohon jangan hukum mereka ya Allah, karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami tidak rela jika mereka engkau hukum, ampuni mereka, kami pun memaafkan mereka ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari benci dan dengki kepada siapapun. Dan kami mohon jika ada orang membenci kami, mendengki kami, kami mohon lapangkan hati mereka ya Allah. Jangan sampai mereka tersiksa dengan kebencian. Kami ingin hidup kami indah dengan cinta karenamu. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, saling mengabdi penuh kasih ya Allah. Dan jauhkan kami dari percekcokan di rumah tangga kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir di sini yang rumah tangganya penuh dengan percekcokan, kami mohon lembutkan hati mereka ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah. Jadikan hidup mereka semakin indah dalam cinta karenamu. Anak kami ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayangmu. Anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, itu ya Allah yang nomor satu, nomor dua, nomor tiga ya Allah, nomor empat, nomor lima, nomor enam. Anak-anak kami itu pandang mereka dengan kasih sayangmu ya Allah. Pandang mereka dengan kasih sayangmu ya Allah. Jadikan mereka anak-anak ahli surga. Jadikan mereka anak kelak yang bisa berbakti kepada kami, berbakti kepada kekasihmu Nabi Muhammad, berbakti kepadamu ya Allah. Ya Allah, dan jadikan kami anak yang bisa berbakti kepada orang tua kami. Kami mohon ampuni orang tua kami, angkat derajat mereka ya Allah, baik yang telah meninggal atau yang masih hidup ya Allah. Ampuni mereka, angkat derajat mereka. Ampuni kami ya Allah, kami sering berbuat kasar kepada orang tua kami. Orang tua kami yang itu ya Allah, saat ini kami memandang wajah mereka ya Allah, wajah orang tua kami yang sudah keriput itu ya Allah, matanya pun sudah kabur ya Allah, pandangannya kabur ya Allah, rambutnya pun sudah mulai memutih ya Allah, tubuhnya pun mulai membungkuk ya Allah, jalannya pun mulai tertatih-tatih ya Allah. Kami masih ingat, kami sering membentak mereka. Mereka adalah ibunda dan ayahanda kami. Angkat derajat mereka, ampuni mereka, dan ampuni kami ya Allah. Jangan hukum kami dengan kedurhakaan ini ya Allah. Kami ingin mengabdi dan berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Kami mohon semua yang mendengar suara ini, yang hadir di sini atau yang ada di luar sana ya Allah, yang ada di kiri kanan tempat ini, berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Ya Allah, jika ada di luar sana orang yang sering meninggalkan solat, jadikan mereka ahli solat dan ampuni mereka. Jika ada di luar sana orang yang sering minum minuman keras, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka. Jadikan esok hari menjadi orang ahli surga ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan minuman keras atau judi. Dan kami mohon jauhkan kami dan anak keturunan kami dari zina, zina yang hina dan kau hinakan itu ya Allah. Sebab perzinaan ada di sini-sini, pembangkit syahwat ya Allah, ada di HP, di internet ya Allah. Jaga kehormatan kami dan anak-anak kami. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan itu ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada hambamu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran, bencikan kepada zina, ampuni dosa mereka ya Allah, dan tutup aib mereka ya Allah, tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga tidak kau hukum lagi. Dan kami mohon buka pintu halal untuk mereka sehingga mereka tidak terus dalam kehinaan zina ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon ya Allah, jaga kemuliaan kehormatan kami semua. Dan kami mohon yang sempit rezeki, lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, semua yang berjuang di masjid ini berikan ketulusan, yang berjuang di masjid ini berikan keberkahan, jaga anak keluarga mereka ya Allah, yang ada di masjid ini, yang berjuang di masjid ini, siapapun mereka ya Allah, yang berjuang dengan ilmu, yang berjuang dengan tenaganya ya Allah,